hangatnya rindu ini senandungkan namamu. Walau terus ku hindari, kau selalu mengganggu. Hebatnya cinta ini makin dalam ku rasa. Walau coba kau patahkan, pastikan sia-sia. Cintaku menginginkanmu seutuhnya milikku, tak terhalang dan terbatas waktu. Jika memang cintamu nanti bukanlah untukku, seperti angin ku kan pergi meninggalkanmu. Sepertinya cinta ini takkan pernah memudar. Walau kini ku tahu kau bukan untukku. Terbatas waktu. Jika memang cintamu nanti bukanlah untukku, seperti angin. Oh, cintaku menginginkanmu seutuhnya milikku, tak terhalang dan terbatas waktu. Jika memang cintamu nanti bukan.